Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ finnar. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dari Kitabul Jami' min Bulughil Maram dengan syarah yang kita ambil dari kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram karya Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan babut targhib fi makarimil akhlaq. Bab anjuran atau motivasi untuk berakhlak dengan akhlak-akhlak yang mulia atau berhias dengan akhlak-akhlak yang mulia. Telah kita baca hadis yang pertama dalam bab ini. Kita lanjutkan pada hadis yang kedua dari bab ini tentang anjuran atau motivasi agar berhias dengan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang terpuji. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadis, muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wadh-dhon, hati-hati kalian dari prasangka, yaitu prasangka buruk. Fa inna adh-dhanna akdzabul hadis, karena sesungguhnya prasangka itu adalah ucapan yang paling dusta. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan iyyakum wadh-dhon, ay ihdharu, ya, jauhi atau hati-hati kalian dari adh-dhon, prasangka, yaitu la tadhunnu bil muslimi syarran, Maknanya la tazunnu bil muslimi syarran, jangan kalian berprasangka buruk kepada seorang muslim. Kemudian beliau menjelaskan fa inna dhanna akdzabul hadis, karena sesungguhnya prasangka itu adalah ucapan yang paling dusta. Prasangka buruk kepada orang yang zahirnya baik. Prasangka buruk kepada orang yang zahirnya baik, ini adalah ucapan yang paling dusta. Prasangka tersebut termasuk dari ucapan yang paling dusta. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi oleh kalian kebanyakan dari prasangka. Jauhi oleh kalian prasangka-prasangka. Itu prasangka buruk. Inna ba'dadh-dhanni ithm. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Itu berprasangka buruk terhadap ahlul khair, orang yang zahirnya baik. Ma yu'khadhu minal hadis, faidah yang bisa diambil dari hadis di atas. Al hadisu fihi tahdzir minadh dhon. Di dalam hadis di atas terdapat larangan dari adzan. Larangan atau peringatan dari adzan, prasangka. Wal muhadzar minhu, dan yang dilarang di sini huwa ma kana bil muslim alladzi zahiruhul adalah. Yaitu prasangka buruk terhadap seorang muslim yang lahirnya atau zahirnya baik, zahirnya terpercaya, zahirnya amanah, zahirnya soleh. Ini yang dilarang. Prasangka yang dilarang yang seperti ini, berprasangka buruk terhadap seorang muslim yang zahirnya baik, zahirnya soleh. Fa inna hadza la yajuz fihi dhannu su. Maka tidak boleh berprasangka buruk terhadap seorang muslim yang zahirnya baik. Wa innama yuhmalu ala zahirihi. Sesungguhnya seorang muslim itu dibawa sesuai dengan na'am, atau dihukumi sesuai dengan zahirnya. Zahirnya baik, ya kita berprasangka baik. Fadhannu fihi kadhibun mukhalifun lil waqi'. Dan prasangka itu berprasangka jelek, berprasangka buruk, padanya terdapat kedustaan yang menyelisihi kenyataan, atau yang menyelisihi waqi' yang sebenarnya. Karena dia baru berprasangka, baru menduga, baru berprasangka. Baik. Ada seorang na'am yang soleh misalkan, ternyata di jalan dia bercakap-cakap dengan seorang perempuan misalkan, orang ini dikenal soleh dan warok, maka kira-kira apa yang terbetik dalam diri kita? Waduh, ini berarti selama ini hanya baik ya ketika bersama atau di hadapan ikhwah misalkan. Ternyata dia suka ngobrol dengan perempuan misalkan. Baik. Ini prasangka buruk apa prasangka baik? Hah? Prasangka buruk. Terhadap orang yang zahirnya yang kita kenal atau dia ma'ruf dengan kesolehan, maka kedepankan husnudzon, prasangka baik. Oh mungkin itu ibunya yang masih awam. Oh mungkin itu kakaknya. kakak perempuannya atau mungkin itu bibinya, husnudzan, ya. Jangan langsung berprasangka buruk. Nah ini hati-hati dari adzan. Ijtanibu katsiran minadzan, hati-hati dari banyak berprasangka, karena sebagian prasangka itu itsm, dosa. Ini maksud di sini adalah hati-hati dari berprasangka buruk kepada orang yang zahirnya baik, zahirnya saleh, ya. Nah, husnudzan kepadanya, ya. Seorang muslim itu dihukumi sesuai dengan zahirnya, ya. Zahirnya saleh, ya. Nah, kita husnudzan. Ya. Yang demikian karena di dalam prasangka-prasangka itu terdapat kadzib, kedustaan, ya. Nah, yang menyelisihi al-waqi', ya, kenyataan yang sebenarnya, ya. Ini prasangka buruk kepada orang lain, kepada muslim yang lain. Nah, dilarang, ya. Apalagi prasangka buruk kepada siapa? Kepada orang tua sendiri, ya. Nah, apalagi berprasangka buruk kepada suami sendiri, ya. Nah, hati-hati, ya. Kepada orang lain pun tidak boleh berprasangka buruk, berprasangka jelek. Nah, apalagi kepada orang-orang yang mestinya kita taati, ya, yang mestinya kita hormati, kita muliakan. Nah, maka jangan berprasangka buruk kepada orang tua, apalagi naam seorang istri kepada suaminya. Jangan sekali-kali berprasangka buruk. Kedepankan husnudzon, ya. Kalau rumah tangga mau langgeng, ya, mau naam awet, ya, hendaklah seorang perempuan, seorang wanita mengedepankan husnudzon kepada suaminya, ya. Karena husnudzon kepada orang lain pun, naam, dianjurkan, ya. Bahkan tidak boleh berprasangka buruk kepada seorang muslim yang zahirnya baik, apalagi nah dia itu adalah suaminya, seorang yang harus dia taati, harus dia nah memuliakannya, ya. Dan seterusnya. Hadza ma'nal hadis, ini makna hadis, ya. Aila tadunnu bil muslimi syarron, jangan kalian berprasangka buruk kepada seorang muslim yang zahirnya baik. Amma dhannu bi ashabir riyabi wal fisq, adapun berprasangka buruk kepada orang-orang yang penuh keraguan, orang-orang yang akhlaknya jelek, wal fisq, dan ahlil fisq, ya, ahli ma'asi wal dhunub, ya, atau orang jahat, orang dikenal jahat, ya. Maka falaisa fihi hadza tahdzir, maka tidak na'am ada larangan, tidak ada peringatan. Nah, tidak ada larangan dari berprasangka buruk terhadap orang-orang yang fasik, ahli ma'asi, ahli dzunub, ya. Fa a'maluhum syahidat 'alaihim bisu'is suluk, yang demikian karena amal perbuatan mereka telah menyaksikan mereka bahwasannya mereka berkelakuan buruk. Jadi amal perbuatannya sudah menjadi bukti, ya. Menjadi bukti dengan na'am atau atas su'us suluknya, atas kelakuan jeleknya, kelakuan buruknya. Na'am. Wa adamil istiqamah, ya. Dan juga amal perbuatannya telah menjadi saksi, ya, bahwasannya dia tidak istiqomah. Dan seterusnya. Sehingga naam, tidak mengapa berburuk sangka kepada orang yang zahirnya jahat, zahirnya jelek, ya, zahirnya ahlu adzunub, zahirnya fasik, ya. Nah, maka dengan demikian juga tidak ada larangan dari berprasangka buruk terhadap orang kafir. Nah, karena zahirnya kafir itu jelek, buruk. Nah, mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal hadisu taqaddama makna, dan hadis ini telah berlalu maknanya, telah berlalu penjelasannya. Hadis ini ada dalam bab sebelumnya, bab at-tarhib min masawi'il akhlak, bab peringatan dari akhlak-akhlak tercela. Di antara akhlak tercela adalah apa? Prasangka buruk terhadap seorang muslim yang zahirnya baik. Nah, namun hadis ini beliau bawakan lagi dalam bab yang kedua atau bab yang berikutnya, ya. At-targhib fi makarimil akhlak, anjuran untuk berhias dengan akhlak yang mulia. Beliau bawakan lagi hadis ini. Iyyakum wadh-dhon fa inna dhon akdzabul hadis. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Di antara akhlak-akhlak terpuji, akhlak yang baik adalah apa? Nah, berhusnudzon, berprasangka baik. Di antara akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia adalah berprasangka baik kepada seorang muslim, ya, yang zahirnya baik. Baik. Karena penjelasan ini sudah berlalu pada hadis yang sebelumnya, kita coba kembali mengulangi penjelasan tersebut, ya. Dan tidak ada salahnya kita mengulang-ulang ilmu. Hadis yang keberapa? Hadis yang ke-8. Baik, kalau enggak salah hitung hadis yang ke-8. Lihat hadis yang ke-8 dari bab at-tarhib min masawi'il akhlak, peringatan dari akhlak-akhlak yang tercela. Sama hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wadh-dhon fa innal dhon akdzabul hadis, muttafaqun alaih. Wal murad, dan ini maksud di sini adalah la tadhunnu bil muslimi syarron, jangan berprasangka buruk terhadap seorang muslim. Ma yu'khadhu minal hadis, faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Yang pertama, adh-dhannu huwa ma yakhthuru bin nafsi. Dhon, prasangka itu adalah sesuatu yang terbetik dalam jiwa, ya. Min tajwizil umuril muhtamalah lis-sihhati wal butlan. Sesuatu yang terbetik dalam jiwa, berupa prasangka yang bisa jadi benar dan bisa jadi tidak benar. Jadi masih prasangka, sesuatu yang terbetik, yang sesuatu ini bisa jadi benar, bisa jadi tidak benar. Jadi masih praduga dan prasangka. Namanya adzan. Fayahkum bihadha adzan alladzi lam yubna ala qara'in qawiyah. Kemudian dia berhukum dengan prasangka ini, ya, yang prasangka ini tidak dibangun di atas bukti yang kuat, ya. Baru prasangka, baru praduga, dia sudah menghukumi, padahal tidak ada bukti yang kuat yang menunjukkan benarnya prasangkanya, tidak ada. Wa amaratin sahihah, dan tidak dibangun di atas alasan-alasan yang benar, ya. Prasangkanya tidak dibangun di atas alasan-alasan yang benar. Wa ya'tamid alaihi, kemudian dia bersandar terhadap prasangka tersebut. Wa yujri alaihi ahkamal haqa'iqil waqi'ah, kemudian dia menerapkan hukum-hukum kejadian yang sebenarnya atau kejadian yang nyata yang seolah-olah sudah benar menurut dia, dia terapkan kepada orang yang dia sangka melakukan keburukan. Wa yujri alaihi ahkamal haqa'iqil waqi'ah. Dia menerapkan hukum-hukum hakikat terhadap orang tersebut. Wa hadha huwa alladhi haddara minhu hadzal haditsus syarif. Inilah yang dilarang, yang diperingatkan oleh hadis yang mulia ini. Berprasangka kepada seorang muslim yang prasangka ini masih muhtamal, bisa benar, bisa tidak benar. Tapi dia langsung menghukumi berdasarkan prasangka bahwasanya si fulan demikian demikian. Padahal dia masih berprasangka. Tidak ada bukti yang kuat. Tidak berlandaskan dengan alasan yang sahih. Tetapi dia menerapkan hukum-hukum di atasnya, di atas prasangka tersebut. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian banyak berprasangka, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Qala al-mufassirun, berkata ahli tafsir menjelaskan ayat ini, menafsirkan ayat ini, ayat dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Berkata ahli tafsir, huwa an yadhunna bi ahli al-khairi su'an. Maknanya adalah berprasangka buruk terhadap ahli al-khair. Berprasangka buruk terhadap orang yang baik. Ini yang Allah katakan ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhi oleh kalian banyak berprasangka, yaitu berprasangka buruk terhadap orang yang baik, ahlul khair. Fadzanul qabihu amman zahiruhul khairu la yajuz. Berprasangka buruk terhadap orang yang zahirnya baik tidak boleh. Wahwal murad biqaulihi inna ba'dadzini ism. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah, inna ba'dadh-dhon idzm, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Itu berprasangka buruk terhadap seorang yang zahirnya baik. Ini faedah pertama. Faedah yang kedua, amma ahlus su wal fusuq, adapun ahlus su, orang jahat, orang yang berakhlak jelek, orang yang fasik, ahlu ma'asi dan seterusnya. Falana anna dhunna bihim mislal ladzi dhahara lana minhum. Maka boleh bagi kita untuk berprasangka kepada mereka seperti apa yang nampak dari mereka. Ahli fasik, ahli kefasikan, ahli ma'asi wadh-dhunub, kita boleh berprasangka kepada mereka seperti apa, berprasangka sesuai dengan apa yang nampak dari mereka. Boleh kita berprasangka dengan prasangka yang nampak dari mereka. Mereka menampakkan kemaksiatan, melakukan kemaksiatan terang-terangan, dikenal dengan orang yang jahat, dikenal dengan orang yang berakhlak buruk, fasik, maka boleh kita berprasangka kepada mereka seperti naam prasangka yang naam nampak bagi kita, yang kita lihat dari apa yang mereka perbuat. Fala yadurru dhannu sayyi'u liman badat minhu makhayiluh. Maka tidak memudaratkan, prasangka buruk tidak memudaratkan kepada orang yang nampak, makhayilnya, dasar-dasar sangkaannya. Wadoharat minhu amaratuhu, dan nampak darinya bukti-buktinya. Misalkan dia melakukan kefasikan terang-terangan, nah, banyak saksinya, banyak buktinya, maka tidak mengapa seseorang berprasangka sesuai dengan apa yang nampak dari orang yang kita sangka. Dia suka minum-minum khamr, Nah, banyak buktinya, banyak saksinya, Bahkan ma'ruf dia dikenal sebagai orang na'am yang suka minum khamr, Maka seseorang atau manusia, menuduh dia sebagai peminum khamr, Khamar, Orang ini khamar, Peminum khamr. Maka ahli fasik, ahli ma'asi, tidak mengapa bagi kita untuk berprasangka na'am dengan prasangka yang nampak bagi kita na'am dari perbuatan mereka, yaitu berprasangka buruk kepada mereka atas dasar keburukan yang mereka lakukan. Waqad akhraja Tabrani fil Awsat wal Baihaqi min hadits Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah dikeluarkan oleh Al-Imam Mutabrani dalam kitabnya Al-Awsat, juga oleh Al-Imam Al-Baihaqi dari hadis Anas radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihtarisu minan nasi bisu'idzon, berhati-hatilah terhadap manusia dengan prasangka buruk. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, qala an-Nawawi, al-murad at-tahdzir min tahqiqi tuhmah wal israri 'alaiha wa taqarruriha fin nafs duna ma ya'rudu wa la yastaqir fa inna hadha la yukallaf bihi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, yang dimaksud dengan hadis di atas adalah at-tahdzir min tahqiqi tuhmah, larangan dari merealisasikan tuduhan, yaitu larangan dari menuduh jelek, wal israr 'alaiha, dan berlarut-larut dengan tuduhan tersebut, yaitu dia enggak mencabut tuduhannya, wa taqarruriha fi nafs, dan bahkan tetap tuduhan tersebut di dalam jiwanya atau hatinya. Nah, jadi apa yang terbetik dalam jiwanya, seolah-olah kokoh, yakin ini demikian-demikian, padahal itu hanya prasangka, praduga atau tuduhan. Nah, inilah yang dilarang. Nah, duna ma ya'rudu wa la yastakir, bukan sesuatu yang hanya terbetik dan tidak berlarut-larut. Jadi yang dilarang tadi adalah yang terbetik dalam pikiran atau dalam jiwa, kemudian dia berlarut-larut dalam prasangka tersebut, ya, nah, bahkan kokoh di dalam hatinya. Nah, ini yang dilarang. Nah, adapun yang hanya terbetik, ya, cuma terbetik, tetapi tidak menetap, ya, apa yang dia sangka, apa yang terbetik dalam pikirannya tidak menetap. Fa inna hadza la yukallaf bihi. Maka sesungguhnya ini sesuatu yang na'am la yukallaf bihi. Ya, sesuatu yang dia tidak ada kuasa padanya. Ya. Naam, itu sesuatu yang dimaafkan. Ya. Karena ya seseorang ketika melihat na'am orang lain melakukan sesuatu, ya pasti langsung terbetik, ya, dalam pikirannya, ya, atau dalam hatinya, nah, beberapa, ya, kesimpulan. Nah, kalau kesimpulan ini terus di dalam pikirannya, di dalam hatinya, ya, tuduhan tersebut terus dipelihara dalam hatinya, ya, yaitu dia berprasangka buruk terhadap orang yang dia lihat, ya, tadi, ya, maka inilah yang dilarang. Tapi kalau sekedar terbetik, nah, ya, dan tidak menetap dalam hatinya, ya, maka hal seperti ini dimaafkan. Nah, dimaafkan, ya. Karena ini di luar kemampuan seorang hamba ketika melihat sesuatu akan terbetik hal-hal na'am yang muncul dalam pikirannya. Ya. Kalau dia menyambutnya, inilah yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau dia mengabaikannya, ah ini mungkin na'am prasangka buruk, ya, maka dia buang. Nah, adapun sekedar terbetik saja, maka tidak mengapa. Kemudian dia berusaha untuk menghilangkan apa yang ada dalam pikirannya tersebut dari prasangka buruk atau prasangka jelek. Faqad tsabata 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah tsabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha tajawaza li ummati 'amma hadatsat amma haddatsat bihi anfusuha malam yatakallamu au ya'malu bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan terhadap umatku apa yang terbetik dalam jiwa mereka. Selama mereka belum berbicara, belum melampiaskannya dengan lisan pembicaraan, au ya'malu bihi, atau selama mereka belum beramal dengan apa yang terbetik dalam pikirannya tersebut. Selama belum berbicara atau selama belum beramal dengan apa yang terbetik dalam jiwanya, maka Allah mengampuni apa yang terbetik dalam jiwa seorang hamba. Nah, seperti tadi, orang yang zahirnya baik, nah, ketika dia melakukan sesuatu yang menurut dia jelek, ya, maka langsung terbetik, ya, kok orang ini melakukan kejelekan, nah, ya, terbetik, ya. Kalau dia terus menerus dalam prasangka buruknya terhadap orang yang zahirnya baik, ya, maka inilah yang dilarang, ya. Kalau sekedar terbetik, sekedar lewat, kemudian dia membuang ataupun berusaha menolak pikiran-pikiran prasangka buruk tadi, ya, maka Allah mengampuni untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang terbetik dalam hati mereka selama mereka belum berbicara atau belum berbuat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian faedah yang keempat, Az-Zamakhsyari qassama adh-dhanna ila arba'ati aqsam. Zamakhsyari membagi prasangka menjadi empat macam. Wahwa taksimun hasan, dan ini adalah pembagian yang baik, yang bagus. Faqala, maka beliau berkata, yang pertama dari jenis-jenis prasangka adalah muharram, prasangka yang hukumnya haram. Wasu'udzani billah, yaitu berprasangka buruk kepada Allah, haram hukumnya. Berprasangka buruk kepada Allah, ya. Dia berprasangka Allah enggak sayang kepadanya karena dia diuji dengan ujian bertubi-tubi, ya. kemudian dia berprasangka Allah enggak sayang kepadanya. Ini prasangka buruk. Haram hukumnya. Wa su'udzon bi kulli man dhahiruhul adala minal muslimin. Dan juga diantara prasangka buruk diantara prasangka yang haram adalah prasangka buruk kepada orang yang zahirnya baik dari kalangan kaum muslimin. Ini juga prasangka yang haram. Prasangka buruk kepada seorang muslim yang zahirnya baik. Faman 'urifat minhul amanatu fi dhahir. Barang siapa yang dikenal, nah terpercaya secara zahirnya, baik secara zahirnya, fa dhannul fasad wal khiyanati bihim wal khiyanatu bihi muharram, maka berprasangka buruk dan mengkhianati orang yang zahirnya baik tadi muharram, haram hukumnya. Bikhilafi man istahara bi ta'atir riyad, berbeda dengan orang yang memang dikenal melakukan kejahatan dan dosa. Maka boleh seseorang berprasangka buruk kepada orang yang dikenal melakukan kejahatan dan dosa. Sebagaimana nanti jenis yang keempat. Jenis yang kedua dari jenis prasangka adalah wajib. Prasangka yang hukumnya wajib. Apa? Husnudzon billah. Berbaik sangka kepada Allah. Ini hukumnya wajib. Berbaik sangka kepada Allah hukumnya wajib. Yang ketiga mandub. Prasangka yang hukumnya sunnah. Husnudzon biman dhahiruhul adalatu minal muslimin. Yaitu berbaik sangka kepada orang muslim yang zahirnya baik. Berbaik sangka kepada orang yang zahirnya baik dari kalangan kaum muslimin. Yang keempat, mubah. Prasangka yang hukumnya mubah. Man dhaharat amaratu fiskih. Berprasangka buruk kepada orang yang nampak tanda-tanda kefasikannya. Berprasangka buruk kepada orang yang nampak tanda-tanda kefasikannya. Wadakhala fi madakhilis su, dan dia masuk ke dalam pintu-pintu masuk kejahatan. Maka boleh berprasangka buruk kepada orang-orang yang seperti ini. Ahli dzunub wal ma'asi. Berprasangka buruk kepada orang kafir. Berprasangka buruk kepada ahlul bid'ah. Berprasangka buruk kepada ahlul ahwa. Boleh. Bahkan jangan sekali-kali berbaik sangka kepada ahlul bid'ah. Itu juga baik maksudnya. Dibela. Kebid'ahannya dibela. Pengusung bid'ahnya dibela. Ini empat jenis dari jenis-jenis adzan, prasangka. Ada yang hukumnya haram, ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya mubah. Kemudian faedah yang terakhir, innama kana adzannu akdzabul hadis. Sesungguhnya prasangka itu dikatakan ucapan yang paling dusta. Li'annal kadziba, karena dusta itu artinya mukhalafatul waqi' min ghairi istinadin ila amarah, menyelisihi kenyataan tanpa bersandar kepada bukti-bukti. Karena prasangka tadi tidak ada bukti-buktinya, tidak ada alasan yang mendukungnya. Sehingga prasangka tersebut dikatakan sebagai akdabul hadis, ucapan yang paling dusta. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi bihadal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik.